قال الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله ويستدل لهذا القول بما خرجه أبو داود في مراسيله عن عطاء الخراساني أن رجلا قال يا رسول الله إن بني سلمة كلهم يقاتل فمنهم من يقاتل للدنيا ومنهم من يقاتل نجدة ومنهم من يقاتل ابتغاء وجه الله أيهم الشهيد قال كلهم إذا كان أصل أمر أن تكون كلمة الله هي العليا. Pendapat ini dari pendapat yang mengatakan bahwasanya apabila asal dari amalannya ikhlas, kemudian apabila amalannya ikhlas, asalnya jadi ketika mungkin dia sedekah atau jihad atau sholat atau apa, asal pondasinya ikhlas dari awalnya, kemudian muncul riya pertengahan dari amalannya. Kalau seandainya dia bisa menolaknya, menepisnya, maka alhamdulillah itu tidak akan membahayakan dia bila khilaf, tanpa ada khilaf. Ya, ini sepakat, artinya tidak ada khilaf. Lah tapi ketika pertengahan jalan dia berjihad, sehari, dua hari, hari ke berikutnya tiba-tiba ada perasaan, wah saya kan yang berjasa, saya kan yang membantu jihad, saya kan yang menyumbang jihad, senjatanya ini, itu, dan lain sebagainya, saya yang memberi makan mujahidin, ini, itu. Ada rasa ingin dilihat, ingin dianggap, ingin dipuji, ingin di ini, itu, dilirik, dan lain sebagainya. Ini kalau seandainya terus menerus, apakah bisa membatalkan amalannya atau tidak? Nah, ini ada khilaf di sini. Ya, jadi harus dilihat khilafnya di mana. Kalau dia bisa menepisnya, ini maka tidak akan membahayakan dia, dan ini sepakat. Tapi masalahnya, masalah yang kedua ini, kalau dari asalnya dia ikhlas, pertengahan jalan ada unsur-unsur riya atau yang semisalnya, apakah membatalkan amalannya atau tidak? Atau patokannya dari awal ibadahnya? Nah, di sini Ibnu Rajab rahimahullah mengisyaratkan ada khilaf di sini. Ada khilaf di sini. Misalnya bangun masjid, ya, bla bla bla bla, ana ini, ana itu, dan lain sebagainya. Pertengahan, teng, loh, kan ana yang berjasa, loh, kan ana yang ini, loh, kan ana yang, ya, nah ini, gimana yang seperti ini? Dari awalnya ikhlas, ya awalnya ikhlas, tapi ketika pertengahan ada rasa-rasa ingin ini dan itu dan lain sebagainya dari perkara dunia, dari riya atau sum'ah atau ini, itu, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana yang seperti ini? Sudah kemarin sudah dibaca, dihikayatkan, diceritakan, dinukilkan dari Imam Ahmad dan Ibnu Jarir rahimahumullah, merajihkan amalannya tidak batal, dan dia diganjar sesuai dengan niatan yang pertama, dan ini dikuatkan riwayat dari Al-Hasan Al-Basri. Ini harus paham di sini. Pendapatnya siapa? Imam Ahmad rahimahullah, Ibnu Jarir, dan Al-Hasan Al-Basri rahimahumullah. Lah dalilnya apa? Sekarang dalilnya, mereka berhujah dengan dalil yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud di dalam marasilnya dari Al-Atha Al-Khurasani, bahwasanya ada salah seorang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sungguhnya Bani Salimah kabilah, ya kabilah mungkin satu kampung seluruhnya berjihad, ada yang pengen harta rampasan, ada yang pengen dunia, ada yang pengen ibtigha wajhillah, mengharap wajah Allah. Fa ayyuhum syahid, siapakah di antara mereka yang syahid? Dijawab oleh Rasulullah SAW, yang syahid itu kulluhum, semuanya, tapi dengan syarat, idza kana aslu amrihi, apabila asal, ya asal dari niatan awalnya, antakuna kalimatullah hiyal ulya. Ini asal landasan dalil yang dipegang oleh siapa? Imam Ahmad, Ibnu Jarir, dan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Wa dzakara Ibnu Jarir anna hadzal ikhtilaf innahu fi 'amalin yartabit akhiruhu bi awwalihi. Ah, ini dirinci lagi. Ya. Dirinci lagi, ini jenis amalannya ya adalah jenis amalan yang bersambung dari awal sampai akhir, seperti apa? Salat. Sholat zuhur, sholat isya, sholat maghrib, subuh. Allahu Akbar, takbir dia ikhlas. Allahu Akbar. Rokat pertama masya Allah, ikhlas, khusyuk dan lain sebagainya. Rokat kedua, ya. Nah, mungkin karena jamaahnya banyak, ya dia bacanya. Nah, nagam-nagamnya, ya. Nada naik turun dan lain sebagainya, bacaannya merdu. Wah, seolah-olah masya Allah dia buat-buat. Ya rokaat pertama ikhlas, rokaat kedua setan masuk misalkan. Ya wah jamaah kamu di belakang banyak nih, ribuan orang. Ah, ente jadi imam besar ini sekarang, masya Allah. Ya. Bisikan-bisikan setan masuk. Kalau yang amalannya seperti ini ada dalam artian tidak terputus, dalam artian bersambung seperti sholat atau puasa atau haji, ya, maka yang seperti ini, ya, ini yang dimaksud. Ini yang dimaksud. Pendapatnya siapa tadi? Imam Ahmad, Ibnu Jarir, dan Abu'l-Hasan Al-Hasan Al-Basri rahimahumullah jami'an. Tiga a'immah ini, tiga imam besar ini. Nah, jadi yang dimaksud amalannya adalah amalan yang tidak setengah-setengah, tidak putus-putus. Ya, satu paket. Ya sholat, ya sholat. Wa amma ma la irtibata fi, beda lagi kalau seandainya ya nah yang tidak terputus, artinya tidak seperti sholat, puasa, haji yang bisa diputus-putus, yang bisa di apa tunda atau di jeda waktunya dan lain sebagainya. Seperti baca Quran, zikir, infak, ya. Infakul mal, infak harta, nasyarul ilm, ngajarin ilmu, wah masya Allah, muridnya banyak, muridnya sedikit, melempem dia, misalkan, cemberut, nggak semangat ngajar, wes libur aja, libur, libur, libur, libur. Allahu Akbar. Muridnya banyak, masya Allah, bacanya di semangatin. Nah, ini. Faina yang qatib niyyati riya at-tari'ah alaih. Ini bisa saja ya masuk riya, masuk ya. Nah, menyusup ya pada step yang berikutnya. Mungkin awal assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhlas awal. Pertengahan, nah ini masuk, wah ini masuk dan lain sebagainya. Maka kata Al-Imam Jarir rahimahullah, yahtaj ila tajdidi niyyah, yang seperti ini harus diperbaharui niatnya. Ya, niat yang pertama masya Allah lolos, ikhlas. Niat kedua, wah agak terganggu nih step-step yang berikutnya. Agak terganggu niatnya. Nah, maka kata Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, ini harus diperbaharui lagi. Ikhlaskan lagi, ikhlaskan lagi. Ya, tepis itu hal-hal yang mengganggu amalan kita, ditepis. Ya. Ditepis. Sehingga tidak maghrur, tidak tertipu dengan dirinya sendiri, tidak ujub, sombong, merasa hebat, merasa ini, merasa itu. Ini yang dirinci oleh Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah. Wa kadzalika, demikian pula ruwiya an Sulaiman bin Daud Al-Hashimi, diriwayatkan dari Sulaiman bin Daud Al-Hashimi rahimahullah, annahu qala rubbama uhaddithu bihadithi wali waliniyatun fa idza ataitu ala ba'dihi taghayyarat niyyati fa idza alhadithul wahidu yahtaju ila niyyat. Kata Sulaiman, al-Imam Sulaiman bin Daud Al-Hashimi rahimahullah. Ya, Al-Hashimi rahimahullah. Beliau adalah Abu Ayyub Sulaiman bin Daud bin Ali bin Abdullah ibn Abbas. Cicitnya Abdullah bin Abbas. Ya. Abu Ayyub Sulaiman bin Daud bin Ali, cucunya berarti. Ya, cucunya berarti tabi'ut tabi'in. Ya. Abu Ayyub Sulaiman bin Daud bin Ali bin Abdullah ibn Abbas. Ibn Abbas itu siapa? Yang kemarin apa? Dialog dengan Khawarij. Yang kisahnya Abdullah bin Abbas berdialog dengan siapa? Khawarij. Habrul Ummah. Kata Sulaiman bin Daud Al-Hashimi rahimahullah, beliau berkata, kadang ya aku menyampaikan hadis, membaca kitab hadis dan lain sebagainya. Waliniyatun, ya ini satu niat yang harus diikhlaskan. Wa idza ataitu ala ba'dih, apabila sudah baca, baca, baca setengahnya, ya baca lagi satu halaman atau sebagiannya. Taghayyarat niyati, berubah niatku, udah berubah. Kata siapa? Sulaiman bin Daud Al-Hashim rahimahullah. Faidal hadithu al-wahidu, oleh karena itu membaca satu hadis saja, yahtaju ila niyat, harus diperbaharui niatnya, diikhlaskan lagi, diikhlaskan lagi, diikhlaskan lagi. Ini yang berat. Ya. Nah, mengikhlaskan niat perkara yang berat, harus terus dan terus dan terus dan terus, sehingga tidak merasa paling sempurna, paling ini, paling itu. Dan itu setan-setan juga masuk dari situ. Nah, wallahu a'lam bishawab, walhamdulillah rabbil alamin. Fadhlullah.